Dan juga ini innalillahi, karena video dakwah kita termasuk video yang gencar, yang besar, apa web melalui internet, buyayahya.tv, radioku, radio.com, buyayahya.net. Itu ada beberapa web kita itu ada yang jahil ya, hacker atau apa itu, ada yang dirusak dan sebagainya. Ada saja kalau dalam dunia dakwah ya semacam itu. Jadi ada beberapa web kita yang tidak bisa dibuka ya. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan itu semuanya, yang merusak itu semoga sadar lalu dilepas kembali. Ada yang tidak bisa dibuka web kita itu. Dan begitulah ada saja. Kalau ada dimasukin sesuatu yang tidak baik. Memang dalam dakwah begitu. Kita doakan saja jika ada yang jahil semoga Allah memberikan kesadaran dan semoga Allah menjadikan dia justru pejuang kayak Khalid bin Walid. Pertama merangi Rasulullah, akhirnya menjadi pembela Rasulullah. Ada banyak Khalid abad sekarang yang musuhi. Oh, tapi ternyata menjadi pejuang paling depan. Ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya.